karena kamu. Aku cinta tapi gengsi, aku rindu ingin bertemu sama kamu. Cinta yang membuatku begini, cinta yang buatku lupa diri. Kau di mana, kau berada saat aku membutuhkan dirimu. Kamu acuhkan diriku. Jangan tanya, oh mengapa, oh kenapa ku pergi tinggalkan dirimu. Karena aku tak sanggup cemburu karena kamu. Aku cinta tapi gengsi, aku rindu ingin bertemu sama kamu. Cinta yang sanggup sendiri.